Qadar ni benda. Benda beza dengan hamba. Ha, dengar molek. Sekali dengar, sampai mati kita ingat. Hamba ialah orang yang kita milik. Kita milik dia. Umpamanya kita dalam peperangan zaman dulu lah. Kita berani perang boleh bunuh musuh banyak. Ha? Panglima perang pun hadiah kita seorang hamba. Jadi milik kita. Sama ada kita dapat dengan hadiah, dapat dengan wasiat, dapat dengan jual beli, dapat dengan apa benda ni, saka. Hamba orang yang kita milik. Dan tidak ada gaji. Itu hamba. Dah kadang-kadang kita tak milik. Kita upah dia buat kerja rumah kita. Mung bagian basuh baju. Mung bagian jaga kebun. Mung bagian rebah. Leni ada khadang ke ada hamba leni? Ha? Khadang lah. Khadang. Yang kita nampak pelik dengan khadang ni, Pi Ramli punya ha. Ni dia buat cerita khadang. Kita ingat khadang ni mana teruk sangat. Dok khadang ni pekerja dengan seseorang. Ha? Ha, dia tak pelik. Ha? Jadi orang ada gaji di rumah, dia ada khadang. Dia ada orang gaji di biabak. Di rumah tak ada. Dia khadang lah tu. Mana kita bekerja untuk seseorang dan kita dibayar gaji buat kerja untuk dia. Ha, biabak-biabak tu khadang. Tu dia bang kata ke mamah, nak nampak kelas, RM12,000 sebulan. Khadang. Ha. Faham tak? Ha, tu khadang. Baik. Siapa yang berkahwin dengan isteri yang jenis pakar khadang, yang jenis pakar orang gaji, bila kahwin dengan kita, wajib kita cari orang gaji juga. Mereka isteri kata, tak apalah bila saya kahwin dengan abang, tak payah dah orang gaji. Lepas hok. Umpama dia kahwin dengan anak raja. Ha, anak raja dah, mana dia buat kerja sendiri. Nah, lahir pada kecil, khadang pula ke sikat rambut, orang tukar sikat. Eh, anak orang kaya-kaya, nikah dengan kita. Wajib khidmat khadang, bayar gaji khadang atas kita. Katakan 1,000 sebulan, kita wajib bayar suami. Orang berat hal gitu. Tak usah nikah anak aja. Nikah anak khadang. Faham? Ha, jadi ada juga orang lelaki bodoh jawab gitu. Orang padang lah, kita kena bayar orang gaji. Betul. Jangan kata padang itu ni pun sarap. Bila mu kahwin dengan anak orang kaya yang jenis pakai khadang, wajib mu kena bayar khadang. Dulu pok dia bayar, sekarang mu wajib kena bayar. Kerana dia daripada kecil, tak buat kerja sendiri. Basuh, khadang. Nah, rebah, khadang. Wajib, dia terbit jalan tu. Rebah pun ambil, buat jalan. Nah, kita kahwin dengan dia, kita kena cari kereta, cari rebah. Gaji kita kena bayar, minyak kita kena bayar. Oh, padang teruk, atuk lelaki. No, lama nak nikah dengan dia, kan? Nah, dah boleh kata gitu. Maka khadam-khadam isteri, kita kena bayar juga bila khadang ni mati. Nah, padahal bukan bini kita mati, khadang ni, driver dia mati. Driver ni kerja untuk bini kita. Driver ni kerja tukar atur anak sekolah kita. Faham? Driver ni tolong bantu bini kita tak duduk dapur, tukar suruh je. Khadang tukar masak. Kalau mati, belanja atas tuan rumah kita. Faham? Neh, patut orang belajar hukum syarak sejadi reti. Nah, kita ni banyak tak reti. Nah, nampak macam reti, cakap wadah dulu.